السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat, yaitu nikmat hidayah, hidayah taufik. Kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Di saat banyaknya berbagai macam golongan, kelompok, aliran, dan yang lainnya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita mohon kepada Allah agar kita diberikan sabat, sabat, istiqamah di atas manhaj yang hak. Karena bukan mustahil nikmat itu dicabut oleh Allah SWT. Bukan mustahil bahwa orang itu kemudian tertipu dengan fitnah syubuhat dan fitnah syahwat, yang kemudian dia menyimpang dari jalan yang hak. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sunnah, Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita diberikan sabat, istiqamah di atas manhaj yang hak sampai Allah mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, hidayah taufik untuk selalu dan selalu menuntut ilmu. Mengkaji Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf, ini nikmat. Makanya wajib kita syukuri. Betapa banyak orang yang mempunyai harta, mempunyai waktu yang luang, tapi enggak sempat mereka untuk talabul ilmi. Hartanya banyak, kesempatan ada, dan waktu ada, mereka enggak sempat untuk talabul ilmi. Maka dua nikmat ini, nikmat sehat, kemudian waktu yang luang, merupakan dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini, sehat dan waktu luang. Makanya kita bersyukur kepada Allah kita diberikan hidayah taufik untuk terus dan terus menuntut ilmu syar'i sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya dilaknat oleh Allah kecuali orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Sesungguhnya dunia ini dan seisinya dilaknat oleh Allah SWT. Dilaknat oleh Allah. Kemudian Nabi mengecualikan illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir yang sesuai, berzikir kepada Allah sesuai dengan sunnah. Wa ma wala, dan mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman wa muta'alliman, orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang menuntut ilmu. Nabi mengecualikan empat yang terhindar dari laknat Allah, empat. Yang pertama adalah orang-orang yang berzikir sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian yang keempat yaitu orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Makanya kita bersyukur kepada Allah kita menuntut ilmu syar'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nabi menyambut orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Orang menuntut ilmu ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah selama dia niatnya ikhlas karena Allah dan dia mengamalkan ilmu itu dan akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Ayo ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagai mukaddimah dalam kesempatan ini saya akan bawakan satu hadis. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman" سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, barang siapa melapangkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan lapangkan dari satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang dililit oleh hutang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah yang di situ dibacakan Al-Qur'an, mereka mempelajari di antara mereka, melainkan akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan turun sakinah, diliputi oleh rahmat Allah dan dikelilingi oleh malaikat, dan Allah akan menyebutkan mereka di antara orang-orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Akhwan fi din, jazakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama, di dalam hadis ini yang dapat kita ambil faedah, yaitu yang pertama, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, Allah akan lapangkan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Kalau ada seorang mukmin mengalami kesulitan bentuknya apa saja, dibantu, dilapangkan, dimudahkan urusannya. Maka nanti, selama niat kita ikhlas, nanti pada hari kiamat, Allah akan lapangkan kita dari kesulitan hari kiamat. Dan kesulitan hari kiamat, kesulitan yang sangat besar. Dan sangat-sangat menyulitkan. Makanya ketika ada teman kita mengalami kesulitan, bentuknya apa saja kita bantu, kita tolong, mudahkan. Sebab Nabi menyuruh kita untuk mudahkan, jangan mempersulit. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Kata Nabi, mudahkan, jangan mempersulit. Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Mudahkan. Jadi kalau ada teman kita mengalami kesulitan, mudahkan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan orang yang dililit oleh hutang, maka Allah SWT akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi ketika ada orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka dimudahkan, dibantu. Kalau dia gak mampu lagi untuk bayar, kita bantu dia dengan uang zakat. Atau yang lainnya, banyak cara yang bisa kita bantu. Tapi yang harus diingat oleh ikhwan fi din azakumullah, bahwa utang wajib dibayar. Dan Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayar dengan lunas. Dan hadis ini sahih. Dan Nabi SAW tidak akan menyolatkan orang yang ada utangnya. Nabi tidak mau menyolatkan. Ini bersamaan dengan buku yang kita akan bahas ini. Ini ada dua buku, cuma enggak sempat untuk dibawa, ya. Ada dua buku. Ada buku ini yang kita akan bahas, ada satu lagi buku yang berkaitan dengan hutang. Saya tulis buku, ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Karena banyaknya kaum muslimin yang melalaikan masalah utang ini, dianggap masalah yang biasa. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang ada utangnya. Dua dinar, Nabi enggak mau solatkan. Kata Nabi, solatkan. Sampai Abu Qatadah mengatakan, aku ya Rasulullah yang tanggung utangnya. Sampai engkau bayar lunas, iya saya yang bayar. Baru Nabi mau salatkan. Jadi enggak boleh orang menganggap ringan masalah ini. Dan kalau ada orang kesulitan, kita bantu. Kita tolong. Supaya dia dimudahkan oleh Allah, dan Allah juga akan mudahkan kita. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, وَمَنْ سَطَرَ مُسْلِمًا سَطَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Jadi kalau ada seorang mukmin yang kita tahu bahwa dia baik, taat kepada Allah, ada keterginciran, ada kekeliruan atau aib, ditutup, bukan disebarkan. Apalagi kalau dia seorang ustaz, seorang guru, tutup aibnya, bukan disebarkan. Kalau antum tahu bahwa dia berbuat satu kesalahan atau aib, datangi dengan cara yang baik, tegur dengan cara yang baik. Yang mudah-mudahan Allah menyadarkan dan membuka hatinya agar dia kembali ke jalan yang hak. Tegur dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang baik, tapi bukan di tempat umum. Tutup aibnya. Kalau ada seorang berbuat kesalahan dari orang-orang yang kita tahu, dia orang yang baik, istiqamah di atas yang hak, tapi keliruan, maka ditegur dengan cara yang baik. Tutup aibnya, bukan disebarkan. Jadi jangan menyebarkan, baik yang ikhwan maupun akhwat, kalau ada yang salah disebarkan. Tutup, apalagi berkaitan dengan masalah rumah tangga. Tutup, rapat-rapat. Enggak boleh ada orang yang tahu. Jangan istilahnya ceritakan, karena ini dia curhat dengan saya, menjelaskan, enggak boleh. Tutup, adukan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta nasihat kepada temannya atau ustaz, cukup satu aja. Bukan kepada banyak orang yang akan membuka aibnya. Tidak boleh dalam Islam. Dan ini juga dijaga. Karena sering terjadi, enggak disadari. Rajin untuk ilmu, tapi mulutnya enggak dijaga. Menceritakan aib orang. Bahkan sampai melaknat dan segala macam. Antum perhatikan, bahwa di zaman Nabi ada seorang wanita yang rajin sholat malam. Sahabat mengatakan dia adalah orang yang baik. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka, kata Rasulullah. Kenapa dia termasuk penghuni neraka? Karena sering mengganggu tetangganya. Karena di antara kita, ikhwan ini kumpul, ya, rumahnya berdekatan. Dan sering memakan daging bangkai saudaranya. Teman yang sama dimakan bangkai saudaranya, itu dengan menceritakan, menghibah, dan makanya nanti kita akan bahas tentang masalah adab ini. Karena adab ini masalah penting. Sebagai thalibul ilm, betul-betul harus jaga adab ini. Ya, adab kepada Allah, kepada orang tua. Adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada tetangga, kepada semuanya. Kemudian, selanjutnya yang keempat. dalam hadis yang tadi saya bacakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Antum ingat, kalau antum sering menolong saudara antum, teman, karena Allah, maka Allah akan tolong kita. Dan jangan merasa bosan dan jangan mengungkit kebaikan. Perhatikan. Jangan merasa bosan dan jangan mengungkit. Dulu, saya tolong saudara saya. Saya sudah banyak bantu dia. Tidak perlu disebutkan. Bantuan kita, apa yang kita bantu buat dia, tetap dihitung oleh Allah pada hari kiamat. Jangan diungkit-ungkit. Jangan disebut-sebut. Sudah, kita sudah berbuat, mudah-mudahan Allah catat dalam timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jangan dihapus dengan gangguan kita. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah. Dan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu dengan manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dengan gangguan. Tetap menolong wajib sesama muslim. Dia perlu bantuan kita, tolong. Dia bantu, perlu bantuan kita, tolong. Begitu juga kepada saudara-saudara kita, sanak famili. Meskipun dia sering datang kepada kita, bantu kalau dia fakir atau miskin. Jangan disebut-sebut. Dan itu juga sebagai sarana dakwah. Satu rahmi dan juga dakwah kepada saudara kita. Bahkan, ini perhatikan. Bahkan kata Nabi SAW, sedekah yang paling baik kepada siapa? Saudara kita, famili kita yang musuh kepada kita. Kata Rasulullah SAW, afdalus sadaqah ala dzirrahimil kasyih. Sebaik-baik sedekah yaitu yang diberikan kepada saudara atau kerabat yang musuh dengan kita. Kadang-kadang karena perbedaan paham, oh dia mengerjakan bid'ah, dia mengerjakan kefasikan, dia mengerjakan segala macam, enggak perlu kita bantu. Dia tetap saudara kita, dia tetap famili kita. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Bantu dia sedekah, kan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Nah, Allah memberikan hidayah agar dia kembali ke jalan yang hak. Maka terus menolong itu terus dengan niat karena Allah SWT. Kemudian yang kelima, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allah bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kalau kita berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Menuntut ilmu ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wa Hikam. Kata beliau, berjalan untuk ilmu, yang pertama maknanya betul dia berjalan. Berjalan, di mana ada tempat, ada tempat majlis ilmu, dia datangi. Itu berjalan. Seperti dulu para ulama, menuntut ilmu jalan. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti Imam Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad jalan dari Spanyol, berjalan kaki menuju Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Untuk menuntut ilmu. Sampai dia menjadi orang alim. Jalan kaki dari Spanyol ke Baghdad. Untuk menuntut ilmu. Sampai dia jadi orang alim. Begitu juga Imam Ahmad berjalan menuju Yaman. Untuk bertanya hadis kepada Imam Abdul Razak bin Hammam As-San'ani di Yaman. Belajar datang. Yang kedua, dalam artian kita membaca kitab-kitab para ulama. Menempuh itu dengan membaca kitab-kitab para ulama. Membaca kitab-kitab para ulama. Kemudian, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Dalam artian yang pertama, Allah mudahkan kalau kita betul-betul niat dengan ikhlas karena Allah, nuntut ilmu dan sungguh-sungguh. Maka Allah akan memberikan pemahaman. Allah kalau mengendaki kebaikan, diberikan dia pemahaman tentang agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, "Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan padanya, Allah berikan pemahaman tentang agama. Allah mudahkan jalannya ke surga, diberikan dia pemahaman tentang agama. Menguasai, diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu itu, yang dengan amal itu akan mengantarkan dia ke surga. Mana yang kedua, dimudahkan jalan ke surga, dimudahkan nanti pada waktu dia melewati sirat pada hari kiamat nanti. Itu disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian selanjutnya, yang keenam dalam hadis ini, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahmah wa haffatuhum al-malaika wa zakahum Allah fi man 'inda. Jadi barang siapa yang berkumpul di satu masjid, dari masjid-masjid Allah, untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipelajari dengan benar, dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Dan antum akan rasakan, kalau antum betul-betul niat ikhlas karena Allah SWT untuk menuntut ilmu, turun. Kalau seorang betul-betul, kalau orang betul-betul menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam hatinya, dan antum akan rasakan. Dan sering saya sampaikan dalam kajian-kajian, orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Kenapa dikatakan dia orang yang paling bahagia? Karena dia mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendengarkan perkataan para sahabat, para tabiin, tenang hatinya, mendapatkan ketenangan. Selama betul-betul dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tenang. Orang menemui syar'i. Beda dengan orang-orang yang mencari dunia, selalu gelisah. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa orang-orang yang sibuk dengan dunia selalu dia mendapatkan hammun lazim, kesedihan gundah gulana yang terus menerus. Terus. Tapi orang menuntut ilmu diberikan ketenangan, sakinah, turun sakinah. Kemudian diliputi dengan rahmat Allah SWT. Allah memberikan rahmat kepada orang menuntut ilmu. Kemudian dikelilingi oleh malaikat. Karena malaikat itu akan mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berarti disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan riwayat yang lain sebutkan, ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Ridho. Makanya malaikat menghormati dan memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian Allah akan menyebutkan di antara para malaikat orang-orang yang menuntut ilmu syar'i ini. Jadi yang ke-6 ini ada 4. Orang yang menuntut ilmu itu belajar Quran dan sunnah ala fahmi salaf, dan betul-betul dia dengan niat ikhlas, akan turun sakinah. Diliputi dengan rahmat, dikelilingi malaikat, dan Allah akan sebut di antara para malaikat. Kemudian yang ke-7, waman bata'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya, kalau dia lambat dalam beramal, meskipun nasabnya tinggi, meskipun dia menganggap keturunan Nabi SAW, atau keturunan Ningrat, atau yang lainnya, dilihat amalnya. Kalau amalnya lambat, nggak dapat dikejar nanti pada hari kiamat. Karena derajat itu tergantung dari amal. Likullin darajatum mimma amilu. Allah akan memberikan derajat tergantung dari apa yang mereka amalkan. Kalau mereka tidak melakukan amal-amal soleh, dia hanya berbangga dengan saya keturunan Nabi, saya keluarganya Nabi, nggak ada manfaatnya. Yang terpenting iman dan amal soleh. Bukan kebanggaan dengan keturunan, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan apa saja. Iman wal amalus soleh. Iman dan amal soleh. Itu orang-orang yang tidak rugi. Jadi bukan kebanggaan keturunan. Nggak ada artinya. Yang orang-orang berbangga dengan keturunan Nabi, nggak ada artinya kalau tanpa iman dan amal soleh. Abu Talib, pamannya Nabi, nggak ada manfaatnya. Kekerabatan dia dari Quraisy, pamannya Nabi, nggak ada manfaatnya Abu Talib. Meskipun dia bantu dakwah Nabi. Kenapa? Abu Talib tidak masuk ke dalam Islam. Mati dalam keadaan kafir. Maka dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya. Khalidan mukhaladan fiha abada. Kekal dari kekakan dalam neraka selama-lamanya. Kalau dia tidak beriman, tetap akan disiksa neraka. Iman. Begitu juga, kebalikannya. Meskipun dia bukan ahlul bait, bukan ahlul bait dari tempat yang jauh. Kalau dia beriman dan beramal soleh, maka dimasukkan oleh Nabi sebagai keluarganya, pengikutnya yang setia seperti Salman Al-Farisi. Salman yang berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun untuk mencari kebenaran dari agama Majusi, kemudian Nasrani dan yang lainnya, sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Salman Al-Khair radhiyallahu an, yang kata Nabi, Salman minna ahlul bait. Salman dari golongan kami ahlul bait. Kenapa? Amalnya, imannya dan amal saleh. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, orang yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan, dan kita akan membahas buku ini, dan tentunya tidak seluruhnya kita akan bahas. Ada beberapa poin yang kita akan bahas insyaallah dalam kesempatan ini tentang adab dan akhlak penuntut ilmu. Kenapa ini saya tulis dan kita bahas? Karena banyak orang-orang yang menuntut ilmu syar'i tapi adabnya kurang. Rajin menuntut ilmu, bahkan ada yang sampai tahunan, sudah belasan tahun menuntut ilmu, tapi adabnya dia kepada Allah, adabnya dia kepada orang tuanya, adabnya dia kepada tetangganya tidak baik. Adabnya dia kepada istrinya kasar dan keras. Adabnya dia kepada teman-temannya pun tidak baik. Bahkan kepada gurunya yang mengajarkan kebaikan kepada dia kurang ajar. Makanya ini saya tulis. Dan ini baru. Baru terbit kemarin. Buku ini kita bawa ke sini. Ini akan saya bahas di beberapa tempat. Supaya betul-betul seorang talib, apalagi dia menisbatkan dirinya kepada salaf, berpegang pada Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Fahmi Salaf, mesti ditunjukkan akhlaknya yang mulia. Bukan akhlaknya kemudian jelek. Dan sering orang menuduh, kalau ngikut kajian salafi itu, akhlaknya jelek. Na'udzubillah. Padahal hanya berapa oknum aja gelintir. Tapi kemudian, semuanya kena. Dan adab ini penting dalam Islam. Guru para ulama, mereka sebelum menuntut ilmu, mereka menganjurkan untuk belajar adab. Antum bisa lihat di sini, di awal-awal, tentang keutamaan di bab yang pertama, para ulama menyebutkan tentang masalah adab. Sebab Nabi SAW diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dalam ayat yang lain disebutkan, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Al-Mufrad, Ahmad dan Hakim. Kemudian masalah akhlak ini yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Paling berat. Nabi bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi." Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibn Hibban, dari sahabat Abu Darda. Jadi yang paling berat timbangan pada kiamat, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan Allah membenci orang-orang yang kotor mulutnya. Kasar mulutnya. Sering mencaci maki, sering melaknat. Bahkan kadang-kadang kalau lagi marah, yang keluar kebun binatang dari mulutnya. Ini orang yang fahish dan badhi, keji dan kotor mulutnya. Allah benci kepada orang yang seperti itu. Allah sangat benci kepada orang seperti itu. Seorang talibul ilm, dia tunjukkan akhlaknya yang mulia. Kemudian juga Nabi bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa qarabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, hadis ini sahih dari Tirmizi. Dan para ulama terdahulu, mereka mengajarkan anaknya akhlak, adab. Untuk bisa lihat bagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdul Mubarak, sampai Abdullah bin Mubarak wafat tahun 181 Hijriah mengatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Adab 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Kemudian juga Muhammad bin Sirin mengatakan demikian. Mereka salafus saleh mempelajari petunjuk Nabi tentang adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Dan masih banyak lagi perkataan para ulama salaf yang menjelaskan tentang pentingnya adab. Adab ini penting. Dan adab, akhlak ini punya kaitan erat dengan masalah iman. Dengan erat, dengan kaitan dengan masalah iman. Kadang-kadang orang mengatakan, masalah akhlak gak ada hubungannya dengan akidah. Bagaimana gak ada hubungannya? Hubungan yang sangat erat. Antara akhlak dengan akidah. Akhlak yang baik, yang dia lakukan, yang dia amalkan sebagai cerminan daripada terdapat yang di hatinya. Cerminan dari akidahnya yang benar. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anil tariq. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW bahwa iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling utama itu perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu bagian daripada iman. Wal haya syu'batu minal iman. Haya, akhlak yang mulia. Dari seluruh agama itu punya akhlak. Dan akhlak Islam adalah malu. Kata Nabi SAW, Likulli dinin khuluq, wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak. Dan akhlak Islam malu. Menunjukkan apa? Bahwa akhlak punya kaitan erat dengan masalah apa? Dengan iman, dengan akidah. Bahkan orang yang akhlaknya sempurna, berarti imannya sempurna. Dalam hadis yang lain, yang sahih yang dari Imam Tirmizi dan yang lain yang bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Nabi bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ini apa? Antara iman dengan akhlak punya hubungan yang erat. Semakin sempurna akhlaknya, semakin sempurna imannya. Semakin baik akhlaknya, semakin baik imannya. Dan orang yang paling baik antara kalian adalah orang yang paling baik pada istri-istrinya. Jadi menunjukkan bahwa akhlak punya hubungan yang erat dengan masalah akidah, dengan masalah iman, punya hubungan yang erat. Jadi enggak bisa disepelekan. Kalau kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, maka kita tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, kita melihat Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, wa in Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Nabi berada akhlak yang mulia. Teladan kita Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka kita melihat orang-orang kafir masuk Islam kadang-kadang melihat dengan akhlaknya Rasulullah. Dilihat akhlaknya Rasulullah masuk Islam. Maka menunjukkan akhlak ini penting. Dan banyak orang simpati dengan beliau dengan akhlaknya yang mulia. Hatta sebelum diutus jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutus orang-orang kafir sudah simpati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia. Jadi ikhwan fiddin, masalah adab dan akhlak ini penting dalam Islam dan kita harus berusaha mewujudkan akhlak yang mulia ini. Kita akan bahas, tentunya tidak seluruhnya kita bahas, ada berapa adab yang utama seorang muslim dalam ilmu syar'i. Saya akan sebutkan beberapa poin aja. Yang nanti saya akan banyak berbicara tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Itu yang akan panjang saya akan bahas tentang adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Yaitu adab yang pertama dalam kitab Thalabul Ilmi. Saya sebutkan di sini ada 12 poin. Ya, tentang adab-adab seorang muslim dalam penuntut ilmu. Ini saya nukil dari beberapa kitab dan dari pendapat para ulama, saya gabung semuanya menjadi 12 poin ini. Yang pertama ikhlas, kemudian berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustaz, syekh atau guru. Yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Yang kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Yang kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Ke-10, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Dan yang ke-12, mendakwahkan ilmu. Ini saya ambil beberapa poin saja. Yang pertama, ikhlas. Ini penting. Dan ini selalu diwasiatkan oleh salafus saleh untuk ikhlas. Selalu ikhlas. Dalam kita menuntut ilmu syar'i harus ikhlas. Tanpa keikhlasan, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan syarat diterimanya amal dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ikhlas. Dan kita harus berusaha bagaimana supaya kita ikhlas. Yang pertama mungkin kita sudah dapat ikhlas itu dengan menjauhkan segala macam perbuatan syirkun akbar. Tidak menyembah kubur. Tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak menyembelih kepada selain Allah dan yang lainnya. Mungkin kita sudah dapat yang pertama itu. Yaitu kita menjauhkan perbuatan syirkun akbar. Tapi bagaimana kita bisa ikhlas menjauhkan syirkun asghar dari riya, atau mengharapkan tujuan-tujuan tertentu dalam kita menuntut ilmu atau kita berdakwah? Kita tentu perhatikan, ikhlas ini penting. Asasnya amal, sebab Allah enggak memerintahkan mereka untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan di dalam mereka diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata karena Allah dengan lurus, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi harus ikhlas. Tanpa keikhlasan, maka kita enggak akan dapat manfaat dari ilmu kita, dan juga enggak akan mendapatkan ganjaran. Dalam seluruh amal itu harus ikhlas. Jangan sampai riya atau punya tujuan tertentu. Menuntut ilmu, ada punya tujuan tertentu. Kalau orang menuntut ilmu, tujuannya dia untuk mengharapkan sesuatu. Atau mendapatkan harta, atau yang lainnya, maka enggak dapat apa-apa. Nabi bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bi ardhin min ad-dunya lam yaj'arfa al-jannati yawm al-qiyamah." Hadisnya ada di sini. Antum lihat hadisnya. Di halaman 13. "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bi ardhin min ad-dunya lam yaj'arfa al-jannati yawm al-qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya sorga pada hari kiamat. Hadis ini sahih, riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Sahabat Abu Hurairah. Jadi harus ikhlas. Dan kita harus terus ikhlas. Jangan merasa bahwa saya sudah ikhlas. Jangankan kita, para ulama terdahulu itu terus introspeksi, saya ini sudah ikhlas atau belum? Sampai ada seorang ulama yang bernama Hisham Ad-Dustuwai. Dia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pergi pada satu hari untuk mencari satu hadis semata-mata mengharapkan wajah Allah." Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, mengomentari perkataan beliau, "Demi Allah, tidak juga aku." Itu di halaman 16, di atas. Hisham Ad-Dustuwai, yang wafat tahun 152 Hijriah. "Demi Allah, saya tidak mengatakan setiap saya nuntut ilmu ini ikhlas karena Allah." Ya, betul-betul dijaga hatinya, dia betul, dia niatnya ikhlas, tapi tidak pernah mengatakan saya ikhlas. Dia berusaha untuk ikhlas, tapi dia tidak mengatakan dirinya ikhlas. Kata Imam Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala, "Wallahi wala ana, wallahi wala ana." Imam Zahabi, "Demi Allah, Begitu juga saya. Saya enggak mengatakan saya sudah ikhlas. Jadi ikhlas ini mahal. Maka berusaha kita untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tidak ikhlas dalam dia belajar, dalam menuntut ilmu, dalam membaca Al-Qur'an, dalam dia sedekah atau infak atau dia berjihad, kalau dia tidak ikhlas, yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka. Awwalu ma tusa'aru bihim an-nar yaumil qiyamah. Yang pertama kali neraka dipanaskan untuk tiga orang. Yang pertama orang yang belajar menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang baca Al-Qur'an. Ditanya pada hari kiamat, engkau belajar membaca Al-Qur'an untuk apa? Karena engkau ya Allah bohong, kata Allah. Engkau belajar bukan karena aku. Engkau membaca Al-Qur'an bukan karena aku. Supaya dikatakan qari. Maka sudah dikatakan demikian dan dia tidak bisa membantah, diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, perang melawan orang-orang kafir. Jihad bukan dengan nama jihad yang ada sekarang ini. Ya, yang diplesetkan kepada nama-nama yang lain, perbuatan yang lain dikatakan jihad. Demo dikatakan jihad. Kampanye dikatakan jihad. Ini dikatakan jihad. Itu bukan jihad. Jihad yang benar yaitu berperang lillah karena Allah melawan orang kafir di medan perang. Itu jihad. Jihad yang syar'i. Ini dia berjihad melawan orang-orang kafir. Jadi kamu ditanya, engkau berperang karena apa? Karena engkau ya Allah. Bohong, ya Allah. Engkau berperang supaya engkau dikatakan orang yang pemberani, pahlawan, atau yang lainnya. Sudah dikatakan demikian, dan dia tidak bisa membantah, diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang banyak sedekah, banyak infak. Di mana ada tempat untuk sedekah, dia sedekahkan, dia infakkan. Allah tanya, pada hari kiamat, engkau sedekah, engkau infak untuk apa? Karena engkau ya Allah, bohong, kata Allah. Engkau sedekah, engkau infak, supaya dikatakan engkau orang yang dermawan. Orang yang khair, orang yang baik, orang yang dermawan. Allah sudah mengatakan demikian dan dia tidak bisa membantah, diseret, dimasukkan ke neraka. Ini faktornya apa di sini? Riya, bukan ikhlas karena Allah. Makanya ikhlas ini sangat penting. Antum menuntut ilmu, antum belajar, antum membaca Al-Quran, antum berdakwah, semuanya harus ikhlas karena Allah SWT. Ikhlas. Jangan karena ingin dikenal oleh orang, karena ingin dipuji, jangan. Karena ingin disanjung, atau karena ingin mengharapkan dunia. Itu juga termasuk yang tercela, tercela. Oh, yang mengharapkan dunia. Tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Dunia ini enggak ada arti apa-apa. Antum ingat, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Ya, Nabi pernah melewati seekor kambing yang telinganya kecil. Kemudian kata Nabi kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau kambing ini? Ya Rasulullah, dia sudah jadi bangkai. Kalau seandainya hidup, kami gak akan mau beli. Karena apa? Cacat telinganya. Apalagi dia sudah jadi bangkai. Kata Rasulullah, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Maka kata para ulama, orang yang mengejar dunia, mereka adalah anjing. Dunia ini ad-dunya jifah wa tullabu hakilab. Ad-dunya jifah. Dunia ini bangkai. Dan orang yang mencari dunia, sibuk dengan dunia, kata para ulama apa? Kilab, anjing. Makanya antum perhatikan, kita wajib mencari nafkah, tapi jangan kita terus-menerus disibukkan oleh dunia. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Dan harus ikhlas karena Allah dalam kita beramal, bukan karena dunia. Kalau antum lihat sekarang ini orang, dia beramal bukan karena apa? Bukan karena Allah, karena dunia. Ada orang yang tadinya enggak pernah ke masjid, belakangan rajin ke masjid. Ada apa? Ternyata dia mau kampanye supaya dipilih. Banyak sedekah kepada orang fakir miskin, enggak taunya supaya dia dipilih jadi caleg. Bukan karena Allah, karena dunia. Karena jabatan dan kedudukan yang diharapkan. Bukan karena Allah. Atau mungkin yang lain, bentuk yang lain. Banyak sekali orang melakukan begitu. Ketika dia ingin diangkat, ingin ini, mulai dia banyak sedekah, banyak infak. Bukan karena Allah, tapi karena ingin dipilih. Ingat ya, saya kasih ini, kepada mereka ini, nanti sebut nama saya, pilih saja. Kan saya yang nyumbang buat masjid ini. Selalu seperti itu, ada pesan-pesan sponsor. Waliyadzubillah, nas'alullah, salamu'alaikum. Jadi bukan karena Allah. Mungkin ada lagi yang lain dalam bentuk yang lain. Maka kita betul-betul hati-hati dalam masalah seperti ini. Kita lakukan semata-mata karena Allah SWT. Ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan juga dalam mendakwahkan ilmu ini ikhlas karena Allah SWT. Memang berat ikhlas ini. Tapi harus kita melawan niat kita. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan At-Tawri, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku lawan dengan niatku. Kenapa? Fataqallabu alayya. Berbolak-balik. Dia sudah ikhlas, timbul setan. Bisikan lagi supaya tidak ikhlas. Maka harus betul-betul kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu ikhlas. Sebab amal-amal tergantung dari niatnya dan Allah akan terima tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian yang kedua, yaitu kita memohon ilmu yang bermanfaat. Ini setiap hari. Ya, setiap hari kita berusaha memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Tidak ada permintaan yang paling baik yang kita pohonkan kepada Allah melainkan ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Sebab Allah menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta ilmu, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Bukan tambahkan harta, tambahkan ilmu. Untuk harta itu pasti orang dapatkan harta, cuma kita minta kepada Allah yang halal. Maka Nabi berdoa setiap selesai salat subuh, Nabi mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat. Sebab ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu dibagi oleh para ulama, ilmu nafi', ilmu ghair nafi'. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini ilmu. Ilmu apa yang datang dari Allah. Ilmu apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu, itu apa yang datang dari Allah, Rasulnya, dan dari para sahabat. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu qala sahabah. Ilmu itu apa yang datang dari Allah, Rasulnya, para sahabat. Maka dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, bahwa apa saja ilmu yang tidak datang dari sahabat Nabi, bukan ilmu. Kata Imam Al-Auza'i, Imam Ahlu Syam, Imam Ahlu Sunnah dari Syam, yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata beliau, apa saja yang tidak datang dari sahabat Nabi, itu bukan ilmu. Jadi ilmu yang syar'i, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang datang dari Allah, Rasulnya, para sahabat. Maka kita mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Tiga Nabi minta, setiap pagi Nabi minta tiga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbalah. Anda perhatikan ini. Nabi minta kepada ilmu yang bermanfaat, karena ilmu ini yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ilmu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti apa? Ilmu sihir, ilmu dukun, filsafat, dan yang lainnya. Enggak bermanfaat. Seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu ilmi salaf alal khalaf. Tidak bermanfaat ilmu-ilmu itu. Masih banyak lagi yang lain ilmu tidak bermanfaat. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Siapa ini? Sebab ilmu ini yang merupakan imamul amal. Kita bisa mengamalkan Islam dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa kita mengamalkan Islam. Antum mau wudu, ada ilmunya. Antum mentauhidkan Allah, ada ilmunya. Antum mau sholat, ada ilmunya. Harus ilmu dulu. Maka dikatakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Imam Bukhari mengatakan ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian beliau membawakan dalil, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan Allah. Fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Allah memulai dengan apa? Fa'lam ilmu. Sebelum berkata dan berbuat. Makanya kita minta ilmu yang bermanfaat. Karena ini imamul amal. Imamnya amal. Kata Imam Al-Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Kata beliau, al-ilmu imamul amal. Ilmu imamnya amal. Kita bisa melakukan amal-amal itu dengan ilmu. Maka kita perhatikan bahwa agama Islam ini agama ilmu. Di samping agama tauhid, agama ilmu. Makanya kita ketika melakukan amal, jangan ikut-ikutan. Ilmunya harus ada. Harus ilmunya. Belajar. Dan gak boleh merasa cukup ilmu. Ilmu nafi'. Kemudian yang kedua, Nabi minta. Semua permintaan Nabi bermanfaat. Semuanya permintaan Nabi. Doa Nabi semuanya manfaat. Maka antum cukupkan dengan doa-doa Nabi sudah cukup. Kemudian warizqan thayyibah, rezeki yang halal. Rezeki sudah pasti semua diberikan rezeki oleh Allah. Seluruh makhluk tidak akan mati kecuali kalau rezekinya sudah habis, jatah rezekinya sudah habis. Ya, binatang, manusia atau yang lainnya tidak akan mati kalau jatah rezekinya sudah habis baru dia mati. Yang kita cari, yang kita minta kepada Allah, Pak, yang halal. Sebab rezeki itu ada yang syubhat yang datang kepada kita. Ada yang haram. Sebab Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, "Sayati 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u min ayna akhadha al-mal, am min halalin am min haramin." Akan datang satu zaman orang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Dia tidak peduli. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan sahihnya. Makanya kita harus betul-betul mencari yang halal, bukan yang haram dan bukan yang syubhat. Ini merupakan kebahagiaan. Ilmu merupakan kebahagiaan. Kemudian rezeki yang halal merupakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Sebab dengan rezeki yang halal, doa kita pun akan diterima oleh Allah SWT. Maka banyak orang yang gak diterima doanya. Karena apa? Makanannya dari yang haram. Makanan dari yang syubhat gak diterima doanya oleh Allah SWT. Ketika Nabi menyebutkan tentang seorang yang jauh dalam perjalanannya, pakaiannya kusut, rambutnya kusut, Nabi sebutkan, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian dari yang haram, dia diberikan kecukupan dari yang haram, dari bagaimana akan dikabulkan doanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini hadis yang ke-10 dari Arba'in An-Nawawi. Hadis yang ke-10 dari Arba'in An-Nawawi. Bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah SWT? Makanya, yang kedua, kita minta rezeki yang halal. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Antum perhatikan, ingat, ya, ikhwan dan akhwat. Kita, meskipun kita sudah amal ikhlas karena Allah, meskipun kita sudah ittiba kepada Rasulullah, tetap kita selalu mohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Jangan antum mengatakan, oh sudah pasti amal kita diterima oleh Allah. Dari mana antum tahu amal diterima? Dari mana amal kita tahu diterima? Banyak orang beramal ikhlas, ittiba, kita enggak tahu diterima oleh Allah. Itu syarat amal. Tapi diterima dan tidaknya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antum perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam selesai membangun Ka'bah. Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Kiblatnya kaum muslimin. Dan yang merintahkan membangun Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Engkau yang maha mendengar dan engkau yang maha mengetahui. Ikhlas karena Allah. Mengikuti petunjuk Allah dibangun Ka'bah itu. Tapi tetap masih minta kepada Allah, ya Allah terima amal kami. Kalau sekarang kalau kita lihat orang, sudah nuntut ilmu, amalkan, sudah selalu pasti ikhlas. Ramadan puasa selesai, maksiat dianggap sudah diterima amalnya. Begitu juga haji selesai, semuanya pakai nama haji, dianggap sudah terima amalnya. Kita enggak tahu diterima atau tidak, kita enggak tahu. Tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Maka kita mohon agar diterima amal kita. Sampai ada seorang ulama salaf mengatakan, kalau sampai satu amal saya diterima oleh Allah, saya sudah bersyukur kepada Allah. Akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Makanya kita mohon kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima. Jangan kita yakin sudah pasti diterima. Antum lihat para sahabat. Para sahabat ridwanullahi ajma'in. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Selesai puasa, mereka rajin sholat malam, baca Al-Quran, puasa, dan amal-amal kebajikan yang sangat banyak yang mereka lakukan. Selesai puasa, mereka bertemu di antara mereka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan doa kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Mereka enggak yakin sudah pasti puasa kita diterima oleh Allah. Tidak. Salat malam diterima, diceritakan sama orang, "Gua saya salat malam, i'tikaf, semua amal baik yang diceritakan." Apa diterima atau tidak kita enggak tahu. Ini penting antum perhatikan, ini penting. Karena apa? Karena kadang-kadang kita gurur dengan amal kita, tertipu dengan amal kita. Dianggap kita akidahnya benar, manhaj kita benar, amal kita soleh, pasti diterima. Belum tentu. Kita tetap mohon kepada Allah agar amal kita diterima. Tapi kita memastikan diterima, kita tidak tahu. Kita terus mohon kepada Allah, ya Allah terima amal kami. Terima ya Allah amal kami. Terima amal kami. Selalu seperti itu. Selalu. Para ulama selalu berdoa agar diterima amalnya. Di samping minta ilmu yang bermanfaat, mohon agar amalnya diterima. Dan kita hafalkan antum doa-doa ini, yang saya tulis ini antum hafalkan doa-doa ini. Sebab doa ini mudah. Dan antum juga ajarkan kepada istri antum, anak antum hafalkan ini. Ini berapa doa? Ya saya tulis di sini diantaranya Allah manfa'ni ma'alam. Di samping Allah ma'ini as'aluka ilman nafi' wa rizqan tayyibah wa amam taqbala. Allah manfa'ni ma'alam tani wa alimni ma'infa'ni wa zidni ilma. Di antaranya juga doa Nabi berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari amal dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Sungguh-sungguh. Jadi kita dalam belajar ini tidak boleh main-main. Bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab tanpa kesungguhan kita enggak akan dapat ilmu. Tanpa kesungguhan, tanpa keseriusan, kita enggak akan dapat ilmu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh. Antum kalau kerja untuk mendapatkan rezeki itu, antum sungguh-sungguh. Ya, mencari nafkah sungguh-sungguh, yang lain sungguh-sungguh. Tapi kenapa ketika nuntut ilmu main-main? Enggak serius. Padahal ini yang jelas manfaat. Makanya ketika kita nuntut ilmu, semua fokuskan kita talabul ilmi. Semua HP dimatikan. Enggak ada komunikasi. Talabul ilmi, betul-betul serius agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan main-main. Jangan tidur di majelis ilmu. Perhatikan apa yang disampaikan, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat, sungguh-sungguh. Membacanya sungguh-sungguh, menghafalnya sungguh, terus. Seperti itu. Sebab tanpa kesungguhan, tidak akan dapat manfaat. Nabi menyuruh kita untuk mempunyai kemauan yang keras dan sungguh-sungguh. Nabi bersabda, Al-mu'minul qawiyu khairun wa habu ilallahi minal mu'minil dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ini hadisnya ada di sini. Di halaman 20. Kata Nabi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada keduanya orang yang beriman ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jangan lemah. Sungguh-sungguh, kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa. Kalau orang lain bisa menghafal, saya harus bisa. Kalau orang bisa melakukan ibadah ini, saya juga harus bisa. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Minta tolong pada Allah. Minta tolong. Semua bisa kita lakukan karena Allah SWT. Kita bisa nuntut ilmu. Kita bisa menghafal. Kita bisa belajar. Kita bisa ibadah. Kita bisa berdakwah. Semuanya Allah. Bukan kita. Allah. Semua kemudahan dari Allah SWT. Maka minta tolong selalu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tapi kesungguhan harus ada. Sungguh-sungguh. Makanya dulu para ulama, kenapa mereka bisa hafal ratusan ribu hadis? Mereka hafal Quran. Mereka bisa mengamalkan, bisa berdakwah kemana-mana. Kesungguhan mereka. Kesungguhan mereka. Enggak ada istilah terlambat dalam talabul ilmi. Enggak ada istilah terlambat. Sungguh. Sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang kita enggak sungguh-sungguh. Malas. Kadang-kadang juga mengalami futur. Kita harus sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Kemudian, dan ilmu ini didapatkan dengan apa? Dengan belajar. Enggak mungkin orang dapat ilmu tanpa belajar. Ilmu itu kata Rasulullah, innamal ilmu bita'allum wal hilmu bita'allum wa man yataharral khaira yu'ta wa man yatawakas syarra yuqah. Kata Nabi, sungguhnya ilmu diperoleh dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Ilmu diperoleh dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Dan sikap sabar penyantun diperoleh dengan membiasakan diri untuk sabar. Barang siapa yang berusaha keras mencari kebaikan, maka ia akan memperoleh kebaikan. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan, dari kejahatan, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari kejelekan dan kejahatan. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Ilal, Al-Khatib dalam kitab Tarikh Baghdad, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian yang keempat, menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Anda perhatikan, ikhwan fiddin, jazakumullah, bahwa seorang talibul ilm harus berusaha menjauhkan dosa dan maksiat. Sebab dia sudah tahu bahwa ini enggak boleh, ini haram, ini maksiat, jauhkan. Mungkin dia sudah jauhkan syirik, dia jauhkan. Bid'ah dia jauhkan. Maksiat juga dia harus terus berusaha bagaimana menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan jangan sekali-kali menganggap ringan perbuatan dosa dan maksiat. Dan maksiat itu banyak. Ratusan, bahkan ribuan maksiat itu. Kita berusaha untuk menjauhkan. Jangan durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua maksiat. Dosa besar yang paling besar, durhaka pada orang tua. Antum sebagai talib ulam, jangan durhaka. Jangan menganggap remeh orang tua itu. Justru orang tua itulah yang termasuk jalan kita menuju sorga. Kalau kita berbuat baik, orang tua akan mengantarkan kita ke sorga. Bahkan ada orang yang orang tuanya masih hidup, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Kenapa? Dia tidak berbuat baik pada orang tuanya. Jadi durhaka pada orang tua. Kemudian minum khamar, pandang-memandang, zina, atau yang lain, ghibah. Dosa-dosa banyak sekali yang kita berusaha untuk menghindari. Kita berusaha untuk menjauhkan. Jangan sekali-kali menganggap ringan perbuatan dosa. Jangan sekali-kali. Sebab dosa ini akibatnya sangat jelek. Nanti antum bisa baca ya kitabnya Ibnu Qayyim Ad-Da'wa Ad-Dawa. Sudah pernah dikaji di sini. Belum dikaji. Ya itu bagus itu mengkaji kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu Ad-Da'wa Ad-Dawa penyakit dan obatnya. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan bagaimana akibat perbuatan dosa dan maksiat. Allah menghancurkan kaum-kaum sebelumnya dengan sebab dosa dan maksiat. Maka jangan sekali menganggap remeh. Bahkan ada di antara perusak-perusak amal. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu ada orang yang tahu dia perbuatan itu dosa. Tahu dosa. Dia amalkan juga perbuatan itu. Maka apa kata Nabi? Allah jadikan amalnya seperti debu-debu yang berterbangan. Waliyadzubillah. Ya kata Nabi, ada orang-orang yang bawa amalnya besar seperti gunung Tihamah, putih. Tapi mereka dihapuskan amalnya oleh Allah. Disebabkan apabila mereka melewati perbuatan itu maksiat, intahaku adalah lakukan perbuatan itu. Maka dihapuskan. Itu di antara perusak amal. Mubtilatul amal. Ada bukunya dan ada terjemahannya. Mubtilatul amal. Karya Syekh Salim bin Ita al-Hilali. Dan ada terjemahannya. Mubtilatul amal. Perusak-perusak amal. Di situ disebutkan. Di antaranya orang-orang yang sudah tahu perbuatan dosa, diamalkan juga. Dilakukan juga perbuatan dosa itu. Dan anda merasakan, dosa itu tidak akan membawa ketenangan dalam hati kita. Dosa menghalangi ilmu. Dosa menghalangi ilmu. Dosa membuat hati kita ini gelap dan gelisah. Dosa juga merusak hafalan kita. Dosa juga membuat rezeki kita tidak barokah. Dosa juga akan mencabut rasa malu dari diri kita. Dosa juga akan membuat lingkaran setan. Lingkaran setan. Kalau kita berbuat dosa, akan terbuat lagi dosa lagi yang lain. Terus lingkaran setan. Dan masih banyak lagi yang lain akibat perbuatan dosa. Anda perhatikan. Jangan sekali-kali menganggap ringan perbuatan dosa atau remeh. Dosa-dosa besar, kita hati-hati. Dan jalan-jalan menuju dosa besar, juga hati-hati. Ya, jangan menganggap ringan. Kemudian, selanjutnya, yaitu, di sini, saya sebutkan, ya, di antara dosa yang sering dianggap remeh oleh kaum muslimin, yaitu ghibah. Ya, dianggap remeh, itu ghibah. Ada orang yang dia bisa menjaga semuanya, tapi membicarakan aib gak pernah berhenti. Sehingga apa? Sehingga dia dimasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab itu. Antum lihat di halaman 24. Di halaman 24. Antum lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara hal yang sangat mengherankan, bahwa ada seorang yang mudah menjaga dirinya dan berhati-hati dari makan makanan yang haram. Dia menjaga dirinya dari berbuat zalim, dari berzina, mencuri, minum khamar, melihat kepada sesuatu yang haram dan selainnya, namun ia sangat sulit untuk menahan gerak lisannya. Hingga Anda dapat melihat seorang yang dianggap paham agama, zuhud, dan banyak beribadah, ia berbicara dengan kata-kata yang tanpa sadar, dapat mendatangkan murka Allah, yang dengan satu kalimat darinya ia dimasukkan dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Dalam kitab Ad-Da'wah Dawah. Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tidak diklarifikasi, maka akan menjerumuskan dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hati-hati kita dalam berbicara. Dan maksiat-maksiat itu akan membawa kepada kehinaan. Ada di antara talibul ilm yang tadinya sudah nuntut ilmu syar'i, belajar sungguh-sungguh, kemudian terjatuhlah maksiat. Setelah itu sudah dihinakan oleh Allah. Enggak pernah duduk lagi di majelis ilmu. Duduknya apa? Dengan para penjahat. Duduknya dengan orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dimuliakan, duduk di masjid, ibadah kepada Allah, bangun tengah malam, puasa, kumpul bersama orang-orang yang berilmu. Tapi dengan dia maksiat, disingkirkan oleh Allah SWT. Dihinakan oleh Allah. Maka maksiat itu akan membawa kepada kehinaan. Dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima tentang tidak boleh sombong. Yang keenam, mendengarkan baik apa yang disampaikan oleh ustaz. Dan ini juga diperhatikan untuk selamanya. Kalau antum masuk ke majelis ilmu, itu berusaha untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh syekh atau ustaz atau guru, kemudian diam. Jangan bicara, jangan ngobrol, HP juga antum matikan. Ihtiram di majelis ilmu. Kalau malaikat menghormati majelis ilmu, kita juga wajib menghormati majelis ilmu. Dan jangan merasa pintar. Jangan merasa bahwa kita sudah alim. Kemudian yang kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Ya, kita berusaha untuk memahami. Dan di sini saya sebutkan bagaimana kiat-kiat untuk memahami pelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i. Kita harus berusaha untuk menghafalkan ilmu syar'i. Jadi ilmu itu bukan sekedar dituntut saja, dipelajari, tapi berusaha untuk dihafalkan. Kemudian yang kesepuluh, mengikat ilmu dengan tulisan. Dicatat. Apa yang disampaikan dicatat. Sebab yang memerintahkan untuk mencatat ilmu, Rasulullah. Qaidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Ditulis. Ya, kalau mungkin sekarang antum punya buku ini ya, buku yang sudah antum miliki. Ada yang disampaikan, antum catat di sini, ditulis di sini. Dulu para ulama ditulis di kitab itu ditulis, dicoret-coret bukunya supaya ingat dari apa yang disampaikan itu. Dicatat. Qaidul ilma bil kitab. Yang menyuruh kita mencatat menulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11 ini ya, juga yang perlu diperhatikan, amal. Ilmu ini bukan sekedar koleksi ilmu, tapi untuk diamalkan. Banyak orang yang belajar menuntut ilmu syar'i, tapi enggak diamalkan ilmunya. Ilmu ini untuk diamalkan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, وَقُلْ اِعْمَلُوا فَيَسَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Beramalah kalian, maka Allah akan lihat amal kalian. Beramal kalian, Allah akan lihat amal kalian. Disuruh beramal. وَقُلْ اِعْمَلُوا. Beramalah kalian. Kemudian Nabi menyuruh kita untuk apa? Mengamalkan ilmu. Ilmu yang kita tuntut ini kita amalkan. Makanya saya sebutkan di sini satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "La tazulu qawdama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna wa 'an 'ilmi fi ma fa'ala wa 'an mali min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa wa 'an jismi fi ma abla." Antum lihat hadisnya di halaman 41. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan kepada dia tentang empat perkara. Yang pertama ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umurnya. Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak. Ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Harta itu bukan milik kita, milik Allah. Dan kita akan ditanya kemana harta itu. Dari mana kita peroleh harta itu. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram, apakah dari yang syubhat akan ditanya. Dan kemana dihabiskan harta itu. Apakah untuk kepentingan agama, untuk menegakkan sunnah, untuk menegakkan tauhid, atau untuk berbuat bid'ah, atau untuk berbuat syirik, atau untuk berfoya-foya, akan ditanya harta itu kemana. Yang keempat, capeknya kita, badan kita, tubuh kita, lelahnya, capeknya, letihnya untuk apa? Apakah untuk berjuang di jalan Allah, untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, untuk mengamalkan amal soleh, atau kita untuk bergadang yang sia-sia, untuk bermain yang tidak ada manfaatnya, atau yang lain? Capeknya kita untuk apa akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hadis ini sahih. diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Abu Ya'la al-Musnadnya dari sahabat Abu Barzah al-Aslami. Jadi ilmu itu akan ditanya, diamalkan atau tidak. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ta'alamu fa'idha alimtum fa'amalu. Belajarlah kalian. Kalau kamu sudah tahu, amalkan. Ilmu untuk diamalkan. Bukan koleksi ilmu. Ada orang yang di satu tempat ngaji, di tempat lain ngaji, Koleksi ilmu. Amalnya. Nuntut ilmunya bagus, tapi amal. Amal. Dan adabnya juga diperhatikan. Maka amal ini penting dalam Islam. Dan surga diwariskan kepada orang yang mengamalkan. Tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Amal. Dan juga Allah menyebutkan tentang orang-orang yang rugi, orang yang tidak beramal saleh. Sedangkan yang terhindar dari kerugian, orang yang beriman dan beramal saleh. Terhindar dari kerugian. Orang yang tidak rugi selama-lamanya, orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan rugi selama-lamanya. Wal asri, innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Allah berfirman, wal asri, perhatikanlah waktu demi masa, perhatikan waktu. Innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi amal ini penting. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmu adalah orang yang rugi. Antum lihat di halaman 43. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah. Ini beda ya. Ibnu Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beda. Bedanya 2 abad. Ya. Al-Imam Ibnu Jauzi sebelum Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Jauzi wafatnya tahun 597 Hijriah. Kalau Ibnu Qayyim wafatnya tahun 751 Hijriah. Jadi beda. Bedanya 2 abad. Ini Ibnu Jauzi yang penulis kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis, pengkaburan iblis. Kata Ibnu Jauzi, orang miskin, yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak diamalkan, sehingga ia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Ia akan datang dari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujah, tuntutan atasnya. Itu orang yang paling miskin dan rugi. Dia nuntut ilmu tapi dia tidak amalkan. Ini orang yang rugi. Masyaallah wa alafiyah. Kemudian dakwah. Yang ke-12 ini dakwah. Bahwa orang yang sudah nuntut ilmu, dia amalkan, dia dakwakan. Ya enggak semua orang harus berdakwah. Tapi minimal kita mendakwakan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Kita wajib untuk mendakwakan diri kita dan keluarga kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, surah 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan di atasnya ada malaikat-malaikat yang kejam, yang bengis, yang mereka tidak berbuat maksiat terhadap apa yang diperintahkan dan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Antum perhatikan, di sini Allah menyuruh kita menjaga diri kita, keluarga kita. Maka kalau kita sudah tahu, nuntut ilmu, antum nuntut ilmu, antum amalkan, ya dakwakan kepada istri kita, dakwakan kepada anak. Wajib kita menjaga diri kita. Bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Dengan mengamalkan ilmu itu. Menasihati mereka untuk bertakwa kepada Allah. menjauhkan perbuatan maksiat. Makanya harus ada waktu kita untuk kumpul bersama keluarga. Jadi jangan habis waktu untuk kerja, jangan habis waktu juga untuk dagang, jangan habis juga waktu untuk dakwah. Ada juga dai yang sibuk dengan dakwah, dilupakan keluarganya. Dia harus kumpul bersama keluarganya untuk mendakwahkan ilmunya kepada orang tuanya, kepada bapak dan ibunya, kepada saudara-saudaranya, kepada istri dan anaknya. Dia kumpul, dakwahkan. Sampaikan dengan cara yang baik. Ini dakwah. Jangan kita ngurus diri sendiri. Ada orang yang sibuk, yang penting saya. Istrinya gak dipikirkan. Anaknya gak dipikirkan. Sampai ada talibul ilm, penuntut ilmu, istrinya gak pakai jilbab. Bagaimana aib pada? Istrinya gak bisa baca Quran, anaknya gak bisa baca Quran, itu penuntut ilmu. Istri antum gak bisa baca Quran. Kenapa? Tanggung jawab antum di hadapan Allah pada hari kiamat. Kenapa istri antum gak pakai jilbab? Kenapa antum gak sholat? Anak antum gak sholat, kenapa? Akan ditanya oleh Allah. Kalau dia sebagai talibul ilm, jaga dirinya, jaga istrinya, jaga anaknya dari api neraka. Jangan diam dia. Dia berusaha untuk mendakwakan. Kalau dia sudah mendakwakan semaksimal mungkin kepada saudara-saudaranya, dia gak mau terima, gak ada masalah. Tapi istri, anak, mas'ul amam Allah yaumul qiyamah. Kita akan ditanya oleh Allah pada kiamat, kenapa istri kamu seperti ini? Kenapa anak kamu seperti ini? Akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Maka dakwahkan. Yang pertama kali kita dakwahkan bukan orang lain. Ini dulu keluarga. Keluarga yang kita dakwahkan. Orang tua kita, istri kita, anak kita, saudara, family, dakwahkan. Makanya, anda perhatikan, dakwah ini penting. Dakwah ini. Tersebarnya Islam ini di mana-mana, ya dengan dakwah. Tersebarnya dakwah salah di mana? Dengan dakwah. Tapi kita jangan lupakan bahwa kita harus mulai dari keluarga dulu. Keluarga. Sebab Allah yang merintahkan demikian, keluarga kita, istri dan anak. Ya kadang-kadang ada orang yang sibuk mendakwakan temannya, kemudian juga teman-teman di kantornya, tapi dia lupa, istrinya gak didakwakan. Anaknya gak dakwakan. Dia sibuk ngaji, anaknya gak pernah dibawa untuk menuntut ilmu. Ya, bapaknya ngaji, anaknya main karaoke. Bapaknya ngaji, anaknya main PlayStation. Bapaknya ngaji, anaknya gak tahu kemana. Alhamdulillah. Ini perhatikan, kalau dia ngaji, dia harus jaga diri dan anaknya. Istrinya, anaknya, dan keluarga dijaga. Ini perhatikan. Ini dalam talabul ilmi, perhatikan. Kadang-kadang orang enggak perhatikan, yang penting saya. Saya sudah sampaikan, saya sudah ingatkan. Tetap terus, enggak boleh berhenti. Dan doa kepada Allah, Allah karena Allah memberikan hidayah kepada anak kita, kepada istri kita. Enggak boleh diam, terus dakwahkan. Bapak ini tanggung jawab kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Kita akan ditanya oleh Allah SWT. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah. Dan dakwah ini juga harus dengan ilmu. Ilmu. Jangan asal dakwah aja. Allah berfirman dalam surah Yusuf. Surah 12, ayat 108, Allah berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ayatnya ada di sini, di halaman 45. Allah berfirman, Qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia dengan Allah. Ala basiratin, dengan dasar basira, dengan dasar ilmu. Basira, ilmu wa yakin, ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ni, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan mahasuci Allah, wa ma'ana musyrikin. Dan aku tidak menentukan berbuat syirik. Anda perhatikan, dalam ayat ini ada berapa fawaid. Yang pertama, disuruh kita menyatakan kepada kaum musyrikin, kuffar, dan yang lainnya, katakan kepada mereka tentang jalan dakwah yang kita tempuh ini. Itu yang pertama, mengatakan kepada mereka, jalan yang kita tempuh dakwah ini. Kul, katakan kepada mereka. Yang kedua, fawaid dari ayat ini, yaitu kita mengatakan bahwa ini sabili. Ya. Ini jalanku. Maksudnya, sabili ay tariqati wa sunnati. Bukan majalah sabili. Ya. Majalah sabili sedang menghujat dakwah salaf sekarang ini. Ya. Memang mereka enggak senang dengan dakwah salaf. Tapi itu enggak lama, enggak dijawab juga akan hilang dengan sendirinya. Ya, jangan disibukkan kita dengan rudud. Akan hilang dengan sendirinya. Ya. Sabili ath-thariqati was-sunnati. Ini jalanku, ini sunnahku. Jalanku dan ini sunnahku. Kalau ada yang mau baca juga, saya tentang Sabili mungkin ada. Loh, saya kemarin ada lihat di tempat sana ada majalah Sabili menghujat salaf. Udah ada bantahannya. Ya, di majalah Az-Zakhirah dikasih judul Salafi versi Sabili. Ya sebenarnya enggak perlu menghabiskan pikiran kita untuk membantah. Akan hilang dengan sendirinya. Sebab melawan orang-orang ahlul bidah, ahlul syirik, atau orang enggak senang, dengan ilmu. Dengan lemah lembut, dengan sabar, akan hilang dengan sendirinya. Ilmu. Bukan dengan omongan, tapi ilmu. Sampai ke dakwah ini akan tersingkir. Mereka akan ikut. Maka Nabi antum lihat, ini juga ibrah, ya, pelajaran. Yang antum bisa catat juga. Sebelum saya lanjutkan ini, poin ini. Antum lihat, Nabi dituduh macam-macam. Apa Nabi pernah menjawab? Itu tukang sihir, penyair, majnun. Apa majnun? Orang gila. Apa Nabi bantah? Saya bukan orang gila. Enggak pernah ada ayat atau hadis Nabi membantah. Tidak, dibiarkan. Yang disampaikan ilmu. Orang mau nuduh kita apa saja, jangan dibantah. Sampaikan ilmu ini. Akan habis dengan sendirinya. Banyak orang yang seperti itu. Nuduh kita, dajjal, syaitan, ini, itu. Habis dengan sendirinya. Habis dengan sendirinya. Dibantah dengan ilmu. Sampaikan ilmu kepada umat ini. Sampaikan ilmu dengan kepada umat ini. Sampaikan akhlak yang mulia. Sampaikan dengan lemah lembut. Sabar akan hilang dengan sendirinya mereka. Bukan rudut dibantah. Apalagi sampai ditantang. Ayo kita berantem. Bukan itu dakwah Islam. Itu dakwah preman. Seperti itu bukan dakwah Islam. Orang ngebantah kok ditantang. Diajak berantem. Sampaikan dengan lemah lembut. Dia gak mau terima sudah. Mereka mau terima, alhamdulillah enggak mau terima udah. Wa ma'ala rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban rasul kecuali apa? Menyampaikan. Enggak boleh maksa, kamu harus ikut saya. Enggak sesat kamu. Enggak ada dakwah Islam seperti itu. Sampaikan dengan lemah lembut, antum mau terima alhamdulillah, enggak apa-apa. Tapi yang tadi saya tekankan kepada istri dan keluarga, anak harus. Karena apa? Karena tanggung jawab kita pada hari kiamat nanti. Istri dan anak bisa menyeret kita ke dalam neraka. Kalau kita enggak perhatikan istri dan anak itu. Tapi orang lain, sampaikan. Wa ma'ala rasul al-balagh. Kita masuk yang ketiga, fawaid yang ketiga. Dalam ayat ini, yaitu kita ad'u ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Fawaid yang ketiga dari ayat ini, mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ilallah. Jadi bukan mengajak manusia kepada kelompok, ya, kepada hizab, kepada partai, atau kepada diri kita, enggak boleh. Mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ilallah. Perhatikan. Mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan ad'u ila nafsi. Mengajak orang untuk memuji. Menyanjung dia. Mengkultuskan dia. Tidak boleh. Yang kita sampaikan ilmu kepada umat. Kalau ada orang yang senang dari apa yang disampaikan, wajar, ada fitrah. Menyenangi orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Tapi enggak boleh kita kultuskan. Itu perhatikan. Dan juga, yang harus perhatikan lagi, mengajak manusia ke jalan Allah, ini harus ikhlas. Yang keberapa? Yang keempat berarti. Kalimat ini juga menunjukkan apa? Tanbih alal ikhlas. Yang keempat, yaitu tanbih alal ikhlas. Mengajak manusia dan mengajak diri kita untuk ikhlas. Karena mendakwakan ke jalan Allah bukan kepada diri kita, bukan kepada kelompok, bukan kepada yang lain. Ikhlas. Ad'u ilallah. Kemudian yang kelima, ala basirah. Dengan dasar apa? Ilmu. Jadi dakwah dengan ilmu. Ala basirah. Dengan dasar ilmu. Bukan dongeng. Yang dikatakan ilmu ya dalil. Quran dan sunnah. Karena banyak orang, karena enggak punya ilmu, kemudian dongeng. Dan banyak khatib-khatib yang dongeng. Ya. Da'i-da'i yang dongeng. Bukan dong, sampai ke dalil. Dari Quran dan Sunnah, dalil. Anda melihat Nabi mengajak orang-orang kafir ke dalam Islam ini dengan dalil. dengan hujjah wal bayan. Itu jihad. Yang dikatakan jihad kenapa? Dengan menyampaikan hujjah wal bayan itu jihad. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira." Fala tuti'il kafirin, jangan kamu taat kepada orang-orang kafir. Kemudian wa jahidhum bihi jihadan kabira. Dan kamu jihad dengannya. Dengan apa? Dengan Quran. Bihi bil Quran. Semua ahli tafsir menafsirkan bihi bil Quran. Jihad yang kabira, dengan jihad yang besar. Dengan hujjah, dengan Quran ini, dengan hujjah. Dalil. Bab itu yang pertama kali. Yang pertama kali jihad ini dengan apa? Dengan hujjah wal bayan qabla sayf was sinan. Jihad itu dengan dalil, keterangan sebelum dengan pedang dan tombak. Makanya itu, kita harus punya ilmu, basirah. Ini ilmu ini silah, senjata. Kita bisa berdakwah ya dengan ilmu. Makanya para da'i, dia harus terus berilmu dan nuntut ilmu. Maka gak boleh ada orang yang menyampaikan apa ceramah atau dakwah kalau dia tidak berilmu. Baru bisa berapa hadis, berapa ayat sudah ceramah. Dia harus punya ilmu. Kemudian, yang keenam, ana wa man ittaba'ani, yaitu mengajak manusia ke jalan Allah itu diikuti oleh para sahabat. Nabi mendakwahkan ikhlas karena Allah, dan Nabi juga mendakwahkan dengan hujjah, Nabi juga mendakwahkan dengan ilmu. Mendakwahkan dengan ilmu. Maka ini antum perhatikan. Ini juga ana wa man ittaba'ani dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Bahwa kalimat ana wa man ittaba'ani menunjukkan apa? Tentang hujahnya manhaj salaf. Itu berarti antum catat itu. Kalimat ana wa man ittaba'ani menunjukkan kepada hujahnya manhaj salaf. Yang pertama kali mengikuti Rasulullah siapa? Sahabat. Yang pertama kali memahami tentang dalil dari Quran Sunnah para sahabat. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang berilmu para sahabat. Orang yang pertama kali paham tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Yang pertama kali mengamalkan Quran dan Sunnah para sahabat. Yang pertama kali mendakwahkan Quran Sunnah para sahabat. Ini hujjah tentang manhaj salaf. Ya hujjah. Ini salah satu dari sekian banyak. Dan saya bawakan di buku saya, Mulia dengan Manhaj Salaf, itu kurang lebih 50 dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Lebih dari 50 dalil. Tentang apa? Tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Jadi dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf, saya sebutkan tentang dalil tentang hujjahnya manhaj salaf. Wajib. Mengikuti manhaj salaf itu wajib. Bukannya boleh, bukannya sunnah, wajib. Karena yang memerintahkan Allah, Rasulnya, dan juga para sahabat. Wajib. Meniti, mengikuti pemahaman salafus saleh, wajib hukumnya. Kemudian yang keberapa itu? Yang ketujuh. Yang keenam. Yang keenam, dalam dakwah itu harus ada penyucian kepada Allah. Wa subhanallah. Dalam dakwah harus ada penyucian kepada Allah SWT. Wa subhanallah. Kemudian yang ke tujuh, yaitu wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Menunjukkan apa? Di sini ada barok, berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan. Ada barok, berlepas diri dari kesyirikan. Itu fawaid antum catat. Sebagian fawaid itu saya sudah tulis di buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Sebagian fawaid tentang ayat ini. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, orang-orang yang berdakwah adalah orang yang paling baik perkataannya. Makanya seorang yang da'i, dia tidak boleh berhenti dari dakwahnya. Mencari nafkah wajib. Bekerja wajib. Dakwah juga wajib. Nuntut ilmu juga wajib. Tinggal kita bagi. Waktunya kita mencari nafkah, wajib kita cari nafkah. Karena para nabi juga mencari nafkah. Para sahabat juga mencari nafkah. Waktunya dakwah, ya kita dakwah. Menyampaikan dakwah ini kepada umat. Tinggal kita bagi waktunya. Untuk mencari nafkah, kita luangkan waktu. Untuk menuntut ilmu, kita luangkan waktu. Untuk baca, kita luangkan waktu kita. Untuk mencari nafkah juga, kita luangkan waktu kita. Ya, dakwah juga kita luangkan waktu kita. Harus kita luangkan semuanya. Tinggal kita bagi, atur waktu itu. Dan para ulama seperti itu. Mereka ada waktu untuk bermunajat kepada Allah. Ada waktu mereka untuk istri dan anaknya. Ada waktu mereka untuk membaca, menelaah kitab-kitab. Ada waktu mereka untuk talabul ilmi. Ada waktu mereka untuk mencari nafkah. Jadi dibagi waktunya. Jadi, ya harus perhatikan, dakwah ini bukan untuk mencari nafkah. Dakwah ya dakwah. Mencari nafkah juga, kita mencari nafkah. Tetap dakwah ini mulia. Kita tunjuki seseorang, kita dapat ganjaran yang besar. Kemudian selanjutnya, kita masuk kepada bab yang ketiga tentang adab ini. Saya singkat aja, yang saya akan bicarakan tentang adab kepada diri kita sendiri. Adab kepada Rasulullah kita sudah pelajari dalam kajian-kajian, dan antum sudah mengkaji tentang adab kepada Rasulullah, tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Makna syahadat la ilaha illallah antum sudah pelajari. Makna syahadat Muhammad Rasulullah antum sudah pelajari. Antum sudah selesai kajian usul salasa. Sudah tamat. Saya tanya kepada antum, usul salasa sudah tamat belum? Usul salasa, tiga landasan utama sudah tamat. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah dihafal. Antum hafalkan. Ya. Usul salasa. Kemudian dipahami isinya. Di situ ada tentang makna syahadat la ilaha illallah. Di situ juga ada makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ada makna syahadat la ilaha illallah, ada makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ya saya enggak ngulangi, kalau ngulangi lagi panjang ini. Ya tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian ada kepada orang tua. Ini wajib kita berbakti kepada orang tua. Seorang thalibul ilm wajib berbakti kepada orang tuanya. Wajib berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib. Dan antum perhatikan bahwa kita selalu berusaha bagaimana orang tua itu senang kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa memberikan kegembiraan kepada orang tua. Membantu orang tua, menolong orang tua, memberikan nafkah pada orang tua, dan yang lainnya. Harus ada usaha kita, supaya apa? Supaya kita dimudahkan urusan, dan juga kita dimasukkan ke surga. Karena amal yang paling baik, dari amal-amal yang paling baik, Nabi menyebutkan apa? Birrul walidain. Yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihad. Amal yang paling utama, amal yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad. Bismillah. Makanya ini perhatikan, berbakti kepada orang tua itu penting. Kalau antum mendapatkan cobaan atau ujian dengan orang tua ini umpamanya, ya perhatikan, orang tua dia dalam kesyirikan atau berbuat bid'ah. Tetap kita berusaha untuk berbuat baik. Urusan syiriknya, urusan bid'ah, urusan dia dengan Allah. Kita berusaha menyampaikan dengan kalimat yang lemah lembut. Dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Doakan orang tua kita. Supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan antum juga perhatikan bahwa dakwah kita kepada orang tua enggak bisa kita samakan dakwah kita kepada teman kita. Mungkin kepada teman kita begitu kita sampaikan langsung terima. Langsung terima. Ada orang yang langsung taslim begitu kita jelaskan tentang dakwah salah terima langsung dia. Tapi orang tua kita yang sudah terdidik dan terbina dengan syirik dan bid'ah puluhan tahun. Kita sekarang mau rubah dalam jangka satu hari atau sepekan. Ini hidayah dari Allah. Hidayah, taufik. Maka kita berusaha untuk mendakwakan dengan cara yang baik. Tapi kita tetap berbuat baik kepada dia. Jangan orang tua kita yang muslim. Orang tua yang kafir aja disuruh Allah. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wasahib di dunia ma'ruf, artinya disuruh wasahibuhuma fi dunya ma'ruf, wasahibuhuma bergaullah kepada keduanya, kepada orang tua itu, yang musyrik, yang kafir itu di dunia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Maka orang tua itu harus kita dahulukan ya, dari yang lainnya. Antum sebagai anak laki-laki, jalan antum ke surga ya dengan berbakti pada orang tua, di samping menuntut ilmu dan amal saleh yang lainnya. Amal saleh yang paling utama berbakti pada orang tua, di samping kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. dan kita rendahkan sayap kita, dan kita terus berbuat baik dan menyambung silaturahmi dengan orang tua dan sanak famili. Kemudian bab yang kelima, adab terhadap diri sendiri. Ini saya sebutkan tentang adab menuntut ilmu terhadap dirinya. Yang pertama itu, setiap thalibul ilm dia harus meyakini bahwa ilmu adalah ibadah. Ini kita menuntut ilmu ini ibadah. Makanya antum harus ikhlas karena Allah agar amal kita diterima oleh Allah SWT. Menuntut ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu ini ibadah. Maka niatkan kita untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk main-main. Bukan untuk jalan-jalan, tapi niat kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Yang dengan itu kita mendapatkan ganjaran. Bahkan orang yang menuntut ilmu disamakan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu disamakan dengan orang jihad di jalan Allah. Makanya enggak boleh orang semuanya berperang lawan orang kafir, mesti ada sebagian orang duduk untuk talabul ilmu. Harus ada. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah, dan ayatnya ada di halaman 59. Kemudian, yang kedua, harus perhatikan bahwa seorang talibul ilm, dia harus memperhatikan pendidikan jiwa, penyucian jiwa, tazkiyatun nufus, yang membawanya kepada ketaatan dan menjauhkan dari maksiat. Tazkiyatun nufus, ini penting. Ya. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan tazkiyatun nufus. Ini penting. Karena apa? Orang banyak tidak perhatikan tentang tazkiyatun nufus. Ya, amal, amal, amal, tapi hatinya tidak diperhatikan. Allah menyuruh kita untuk membersihkan hati. Dan masalah tazkiyatun nufus ini penting. Karena apa? Ikhwan fil din, azakumullah. Anda perhatikan para nabi dan para rasul, diutus oleh Allah, untuk tazkiyatun nufus. Hatta Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, di antara tugas dalam dakwanya apa? Tazkiyatun nufus. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Ali Imran di ayat 164, Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Antum lihat yang bawa Musa bilang betul apa tidak itu? Laqad manallahu 'alal mu'minin izbatha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang terbesar kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Izbatha fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari mereka, yatlu 'alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Kita melihat di sini Allah menyebutkan bahwa Allah mengutus rasul membacakan ayat-ayat ini. Baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Yang kedua, membersihkan jiwa, wa yuzakkihim, mensucikan hati. Yang ketiga, mengajarkan Quran dan Sunnah yang sebelumnya mereka sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Membersihkan hati disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau bahwa Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk membersihkan manusia hatinya dari kesyirikan kepada tauhid, dari syirik kepada tauhid, dari riya kepada ikhlas, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang mulia, dari kedustaan kepada kejujuran, dari khianat kepada amanah, dari saling memusuhi, saling membelakangi kepada saling mendekat, saling menyayangi. Ini tazkiyatun nufus. Itu dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Wa Nabi membersihkan hati. Karena ini penting, hati ini. Dari sifat kibir, sombong, kepada tawadhu. Kibir, sombong. Dari hasad, dari riya, kepada keikhlasan. Jadi harus kita bersihkan hati kita. Kita nggak tahu bahwa yang tahu para ulama, banyak orang-orang yang terkena, terjangkit penyakit hati. Dan bahaya penyakit hati itu. Sangat berbahaya. Kalau orang terkena penyakit badan, fisiknya lemah kena penyakit, itu hanya dia saja yang sakit. Tapi kalau hati, dia akan membuat orang lain menjadi sakit. Sebab dengan sakitnya, dia menular kepada yang lain. Penyakit sombongnya, penyakit hasadnya, dengki, iri, penyakit yang lain, itu akan berbahaya buat yang lain. Penyakit nifaq, kemunafikan. Penyakit, Allah mengatakan, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit dalam mereka. Ada sifat-sifat nifaq. Maka antum juga membersihkan hati. Jangan-jangan diri kita terkena penyakit nifaq. Penyakit munafik. Yang kita mengatakan, aduh kalau saya sih tolebolem jauh dari nifaq. Antum dengan para sahabat lebih mulia mana? Sahabat. Mereka takut kepada penyakit nifaq. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu bertanya kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman tentang orang-orang munafik. Apakah Rasul menyebutkan tentang saya? Karena takutnya jatuh ke dalam kenifakan. Karena yang paling ditakuti Rasulullah apa? Nifak. Nifak. Penyakit nifak. Munafik ini bahaya. Kita harus bersihkan hati kita dari nifak. Dari kemunafikan. Kalau berkata dusta. Berjanji menyalahi janji. Apabila idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Itu ciri munafik diantaranya, yaitu apabila dia berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberikan amanah khianat, apabila dipertengkar mesti melewati batas. Itu diantara ciri munafik. Belum lagi yang lain, itu diantaranya. Saya sebutkan diantaranya. Sekian banyak. Persihkan nanti kita. Sebab Allah akan menerima pada hari kiamat apa? Hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak diterima. Tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat, hati yang bersih daripada syirik. Hati yang selamat, hati yang bersih daripada bid'ah. Hati yang selamat, hati yang mengakui Allah sebagai ilahnya yang satu yang dia beribadahnya kepada Allah, ikhlas. Hati yang selamat, hati yang taat kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Dan masih banyak lagi penafsiran para ulama tentang qalbun salim, hati yang selamat. Kita bersihkan hati kita. Allah sampai bersumpah, wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha wannahari idza jalla wallayli. Sampai akhir, kemudian di tengah-tengah Allah menyebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah dengan makhluknya, kemudian disebutkan qad aflaha man zakkah. Sungguh beruntung dan berbahagia orang-orang yang membersihkan hatinya. Dengan apa dibersihkan hatinya? Dengan taat kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kita harus terus membersihkan hati kita. Tazkiyatun nufus, ini penting. Kita introspeksi pada diri kita, bagaimana membersihkan hati kita. Kadang-kadang kita nuntut ilmu, kita lupa untuk tazkiyatun nufus. Bahwa hati kita kotor. Dengki, iri, kibir, ujub, bangga dengan dirinya. Ria, ingin pamer. Atau yang lain, dari penyakit hati yang lain. Kita berusaha untuk membersihkan dan bersihkan hati kita. Kemudian, disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah. Untuk melihat di halaman 60. Hendaklah ia membersihkan hatinya. Seorang thalib boleh membersihkan hatinya dari segala sifat khianat, sifat kotor, dengki, hasad, iri, serta keyakinan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu, menelaah makna-maknanya yang dalam dan hakikatnya yang masih samar. Sebab ilmu itu adalah sholat secara rahasia dan ibadah hati dan amalan batin. Kalau hati ini baik, seluruhnya akan baik. Nabi bersabda, inna fil jasri mudghatan idza salahat salahal jasri kullu wa idza fasadat fasadal jasri kullu ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah, bila segumpal daging, apabila segumpal daging itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Dan bila segumpal daging itu jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itulah hati. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus membersihkan hati kita. berusaha. Kemudian yang ketiga, seorang talibul ilm harus memperhatikan, mengikuti dan meladani para sahabat Rasulullah SAW. Ini wajib. Jadi talibul ilm dia harus mengikuti pemahaman salafus saleh, dan ini hukumnya wajib. Dan ini antum juga sering mengkaji tentang pemahaman salaf, akidah salaf. Ini wajib untuk kita ikuti. Bab ini jalan selamat menuju surga. Kerajaan yang menyampaikan manusia kepada Allah hanya satu. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulnya dan para sahabatnya. Jalan menuju kepada Allah hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan riwayat ini sahih. Sahih riwayat ini. Oh, kita harus menempuh jalan ini. Nah, saya ingatkan, memang harus terus dikaji. Tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf, bukan sekali kita kaji, ratusan kali. Karena kadang-kadang ada syubhat yang masuk di kepalanya, kemudian ragu-ragu lagi. Ada orang yang sudah ngaji berapa tahun-tahun, ada syubhat masuk, kemudian keluar dari pengajian. Tidak mau ikut. Ada syubhat masuk, dia tidak mengaji lagi. Ini karena syubhat. Maka harus terus diulang-ulang kajian tentang manhaj salaf ini. Supaya orang betul-betul yakin tentang benarnya manhaj ini. Ya, saya sebutkan panjang lebar dalam buku saya, Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf. Bisa Anda baca di situ tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Karena ini harus didakwakan kepada semuanya. Kepada keluarga kita, family kita, kepada para da'i, para ustaz, para mubalik. Kita dakwakan dengan cara yang baik. Supaya mereka paham tentang dakwah ini. Kita harus mengikuti manhaj ini. Tapi da'i-da'i, para ulama, banyak majlis ulama juga enggak paham. Ada berapa tokoh majlis ulama juga tanya, apa sih salafi itu? Apa salafi itu? Dianggap aliran baru. Kelompok baru yang baru muncul. Karena enggak paham. Maka kita berusaha mendakwakan kepada mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Itu dengan bisa kita sampaikan langsung, bisa kita kasih bukunya, atau yang lain, cara-cara kita bisa kita lakukan supaya mereka paham. Karena kalau mereka paham, mereka bisa dakwakan kepada murid-muridnya, kepada mad'unya, yang mad'unya ini ribuan orang mad'unya mereka, supaya mereka paham. Jadi berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik, tapi kita tetap harus berpegang dengan mana. Kalau ada syubhat, ada fitnah, ada yang lain, itu wajar ada. Dari berbagai macam kelompok. Ada orang-orang yang enggak senang kepada manhaj ini. Karena berbagai macam kepentingan. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang lainnya. Maka tetap kita istiqomah di atas manhaj ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Karena manhaj ini manhaj yang hak. Manhaj salaf, pemahaman salaf ini yang hak. Yang wajib kita ikuti. Dan dalilnya banyak dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ini sudah sering diulang, maka saya tidak sebutkan. Tentang hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah, ini juga panjang penjelasannya. Ya, penjelasannya panjang. Saya juga jelaskan dalam buku Wasiat Perpisahan. Wasiat Perpisahan tentang fawaid dari hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian, ikhwan fil din, rahimakumullah, bahwa dengan mengikuti manhaj salaf ini, kita akan mendapatkan ketenangan. Antum bisa rasakan, dulu antum mengikuti pemahaman yang bid'ah, pemahaman hizbi, atau yang lain. Enggak mengalami ketenangan. Tapi setelah masuk, kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Pemahaman yang benar. Tapi bukan hanya itu, terus kita mengkaji dan mengkaji. Menguatkan hati kita bahwa ini manhaj yang hak. Fitnah terus ada. Dan syaitan enggak pernah berhenti menggoda kita supaya kita keluar dari manhaj yang hak. Syaitan enggak pernah berhenti. Ingin menyesatkan manusia. Sampai dia bersumpah kepada Allah, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Syaitan bersumpah, iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia ini. Kecuali siapa? Hamba-hambamu yang ikhlas. Maka bukan mustahil orang yang sudah berpegang dengan masa ini, kemudian dia menyimpang. Menyimpang. Sampai wafat dalam keadaan dan mengikuti pemahaman yang sesat. Bukan mustahil. Dan itu terjadi. Dalam perjalanan hidup ini terjadi. Dan contoh banyak. Kemudian yang keempat. Yang keempat, yang harus diperhatikan oleh talibul ilm, yaitu dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, adab yang baik, dan menjauhkan akhlak dan adab yang jelek dan hina. Bapak Nabi bersabda, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kita berusaha bagaimana akhlak kita ini mulia, akhlak kita ini baik, berusaha kita untuk memperbaiki akhlak kita. Dan itu disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, di sini saya keliru menyebutkannya dengan hafizahullah, beliau sudah meninggal rahimahullah, beliau mengatakan hiasilah dirimu dengan etika etika jiwa berupa menjaga kehormatan diri, kemudian santun, sabar, rendah hati dalam menerima kebenaran, berperilaku tenang, maksudnya saya tawadhu, tegul, serta tawadhu, menanggung beban berat dan mampu menanggung beban berat selama belajar demi memperoleh kemuliaan ilmu serta bersedia untuk tunduk kepada kebenaran. Dan seorang talibul ilm harus sabar dalam talibul menuntut ilmu ini, karena menuntut ilmu ini banyak cobaannya, banyak ujiannya. Kemudian yang kelima, selalu introspeksi diri dan tidak mencari alasan untuk membenarkan kesalahan, karena mencari alasan dapat memperkuat seorang berpegang pada kesalahannya, bahkan kesalahan-kesalahan itu berbalik menjadi kebenaran menurut pandangannya. Jadi kita introspeksi ketika kita ada apa kesalahpahaman dengan teman kita atau saudara kita atau guru, maka kita introspeksi, mungkin kita yang salah, jangan kita menganggap kesalahan kita itu kita yang benar, sehingga kita menjauh dari majelis ilmu, gak mau mendekat kepada kawan kita, dianggap kesalahan itu benar. Kita introspeksi bahwa kita yang salah. Dan kita tidak salah kata kita lebih dahulu meminta maaf. Karena dengan kita minta maaf, Allah akan angkat derajat kita. Sebab orang yang memberikan maaf dan minta maaf, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Kemudian, selanjutnya, yang keenam, menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah SWT secara lahir dan batin, serta menjaga syariat dan syiar Islam, menambahkan serta menyebarkan sunnah dengan cara mengamalkan dan mendakwakannya, serta menunjukkan jalan menuju kepada Allah dengan ilmu, akhlak, dan amal. Ini khasyatullah. Sebab intinya ilmu, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Jadi semakin kita nuntut ilmu, semakin timbul rasa takut kita kepada Allah. Jadi talibul ilm harus dia tambah takutnya kepada Allah. Semakin nuntut ilmu, semakin takut kepada Allah. Bukan tambah berani, bukan tambah kurang ajar, bukan tambah banyak maksiatnya, kurangi maksiat, tambah takut kepada Allah. Ini larangan, ini enggak boleh, ini haram. Ketika kita sendiri atau ketika berjamaah. Kadang-kadang orang, dia melanggar ketika dia sendiri. Teman enggak lihat, istri enggak lihat, guru atau ustaz enggak lihat, dia melanggar. Takut kepada Allah. Maka Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada, di masjid, di rumah, di kantor, di kampus, di pasar, di mana aja. Kita berusaha untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi disebabkan karena orang ini menganggap remeh perbuatan dosa. Kemudian yang ketujuh, hiasi diri kita dan kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Bahwa kita ingat bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedelapan, berlaku lurus dalam tingkah laku. Kembali kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Setiap kita banyak salah, saya dan antum sama. Banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Sama, saya dan antum sama. Maka setiap hari kita istighfar dan minta ampun kepada Allah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Yang terbaik dari yang berbuat salah, yang berbuat dosa, yang bertaubat kepada Allah. Setiap kita banyak salah. Saya dan antum sama, maka terus kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Kita baca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau kita baca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau Rabbik fidi wa tuba alaiya innaka anta tawwabur rahim. Semua riwayat ini sahih. Kita baca. Kita baca. zikir-zikir itu dan minta ampun kepada Allah dalam setiap waktu. Kemudian yang kesembilan, bersikap qanaah dan zuhud. Qanaah dan zuhud. Artinya kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan zuhud. Zuhud ini artinya kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat, itu namanya zuhud. Zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat, itu zuhud. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal, bukan. Sebab dulu ada pengertian zuhud dari orang-orang tarekat sufia, itu mereka artikan zuhud itu dengan apa? Dengan tidak nuntut ilmu. Zuhud dengan apa? Dengan tidak nikah. Zuhud dengan apa? Dengan tidak mencari nafkah. Ini semuanya adalah kesesatan. Dulu orang-orang tarekat sufia mengajarkan seperti itu. Apakah Al-Junaid atau Abu Sulaiman Ad-Darani atau Al-Ghazali dan yang lainnya, itu menyebutkan bahwa kita kalau mencari hadis berarti menghilangkan zuhud. Kalau mencari hadis wajib, talabul ilmi wajib. Yang bersabda demikian siapa? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mereka mengatakan enggak boleh nuntut ilmu, nanti kita disibukkan dengan hadis. Dan wajib kita talabul ilmi. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan tidak nikah. Sebab kalau nikah melalaikan dia dari mengingat Allah. Dan nikah diperintahkan Rasulullah, ya ma'syaral shabab, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'sa falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu al faraj wa man lam yastati' fa'ali bis-sawm fa innahu la wijah. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain, yang kata Nabi, wahai para pemuda, siapa yang mampu untuk nikah, segera nikah. Kenapa? Dia akan menjaga kemaluan dan akan menjaga pandangan. Barang siapa yang belum mampu, adalah dia puasa. Karena itu dia akan menahan dirinya dari dorongan syahwatnya. Disuruh nikah. Bukannya membujang. Disuruh segera untuk menikah. Yang ketiga, mencari nafkah wajib. Kita enggak boleh minta-minta pada orang. Tidak boleh. Saya jelaskan dalam buku saya, hukum minta-minta dan mengemis. Dalam syariat Islam, hukumnya haram. Minta-minta dan mengemis. Hukumnya haram dalam Islam. Dan antum sebagai talibul ilmi harus mencari nafkah. Makan dengan keringat sendiri. Bukan dari keringat orang lain. Dan kita punya prinsip hidup, jangan membuat beban pada orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Yang kita mampu kita lakukan, kita lakukan. Kita cari nafkah apa saja. Yang halal kita cari nafkah. Jangan jadi beban hidup kita buat orang lain. Jangan. Jangan menjadi beban buat orang lain. Wajib. Para nabi berdakwah, mereka juga mencari nafkah. Para sahabat berdakwah, mereka juga mencari nafkah. Mereka orang-orang yang zuhud. Orang yang qanaah dan zuhud hidup mereka. Yang paling zuhud di muka bumi siapa? Rasulullah SAW. Punya istri berapa? 9. Nabi Sulaiman, zuhud. Yang paling kaya di dunia. Jadi zuhud bukan berarti, wah kita gak boleh punya harta. Ada orang pemahaman yang salah. Nabi Sulaiman zuhud. Istrinya 100. Zuhud. Begitu juga para sahabat dan lain-lain. Jadi bukan berarti zuhud itu mengharamkan sesuatu yang halal. Zuhud, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan majmu' fatwanya, zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat itu zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kemudian, ikhwan fil din, jazakumullah, kita harus qanaah. Merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan kita zuhud. Kemudian juga yang ke-10 yaitu kita menghiasi diri kita dengan keindahan ilmu. Ini punya akhlak yang mulia. Ini selalu saya ulangi dalam buku ini karena buku ini berkaitan dengan adab kali bulan. Mempunyai adab, akhlak, budi pekerti, santun, berwibawa, khusyuk, tawadhu, tawadhu, kemudian istiqamah. Ini penting. Ya, supaya kita perhatikan tentang masalah adab ini. Kemudian penuntut ilmu dia harus punya rasa malu. Malu itu antum lihat di halaman 70. Antum lihat halaman 70. Malu adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat, serta mencegah dia dari melaksanakan kewajiban memenuhi hak orang yang mempunyai hak. Itu malu. Kalau orang nuntut ilmu malu pada tempatnya atau tidak? Tidak pada tempatnya. Nuntut ilmu wajib. Gak boleh orang itu malu nuntut ilmu. Malu mengaji. Malu sholat berjamaah di masjid. Bukan pada tempatnya. Itu bukan malu. Malu pakai jilbab. Ada perempuan malu pakai jilbab. Takut dibilang nenek-nenek. Wajib pakai jilbab itu wajib. Justru terbukanya aurat dia harus malu. Kenapa? Perbuatan dosa. Dan dia ancam dengan masuk neraka. Dengan terbukanya aurat. Bukan mengatakan malu. Justru dia terbuka aurat itu. Justru dia berbuat sesuatu yang membongkar rasa malunya. Merusak rasa malunya. Dia tidak punya rasa malu dengan terbukanya aurat. Dengan dia menutup tubuhnya seluruhnya. Karena al-mar'atu auratun kata Rasulullah. Perempuan itu aurat. Dengan dia tutup seluruh tubuhnya. Yang boleh terlihatnya bukan dua lewat tangan. Itu yang boleh terlihat. Itu dia mempunyai rasa malu. Tapi kalau terbuka auratnya, dia tidak punya rasa malu. Jadi malu itu dudukan pada tempatnya. Malu untuk mengambil barang orang lain. Itu betul malu. Mengambil hak orang lain, malu. Malu mencuri, betul. Pada tempatnya malu itu. Malu dia kalau berduaan dengan perempuan. Malu, itu betul. Karena ini haram. Laki-laki berduaan dengan wanita. Pacaran hukumnya haram dalam Islam. Itu betul malu. Ini harus perhatikan. Jadi rasa malu harus tumbuhkan seorang mukmin. Bagi talibul ilmi. Kemudian yang keenam, yaitu bab yang keenam, adab pada sanak kerabat dan tetangga. Ini juga harus kita punya adab. Sebab mad'u kita bukan teman kita saja. Anak kerabat kita juga mad'u kita yang harus kita ajak. Kalau kita ingin masuk sorga, istri kita, anak kita juga ingin masuk sorga. Saudara kita ingin masuk sorga, orang tua kita ingin masuk sorga, sanak kerabat kita, family kita ingin masuk sorga. Cuma mereka belum tahu jalannya. Maka dakwahkan, datangi, silaturahmi penting. Datangi mereka, ajak mereka untuk memahami Islam ini dengan cara yang baik. Cari waktu-waktu yang tepat untuk bisa kita mendakwahkan. Kemudian banyakkan sedekah kepada mereka, bantu mereka, berikan hadiah. Sebab hadiah melembutkan hati. Bahkan sedekah kepada tetangga atau kepada sanak kerabat yang musuh kepada kita, itu paling baik, sedekah paling baik. Kata Nabi, afdhalus shadaqah 'ala dzirrahimil kasyif. Shadaqah yang paling baik kepada siapa? Kepada sanak kerabat yang musuh kepada kita. Kita dakwakan sunnah, dibenci. Kita dakwakan tauhid, dibenci, enggak senang sanak pemilik kita. Shadaqah kepada mereka. Datangi mereka. Mereka enggak terima, nanti besok datangi lagi, lusa datangi lagi, bulan depan datangi lagi terus. Insyaallah hatinya akan lembut. Dan doakan. Doakan agar Allah melembutkan hati mereka untuk menerima dakwah ini. Antum hadisnya ada di sini. Ya, afdhalus shadaqah 'ala dzirrahimil kasyi, hadisnya ada di halaman 72. Shadaqah yang paling utama, shadaqah kepada kerabat yang memusuhi kita. Yang jahat kepada kita, hadis sahih. Riwayat Al-Humaidi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dari sahabat Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Kemudian juga yang ketujuh, ini yang terakhir, yaitu adab kepada guru. Banyak juga talibul ilm tidak punya adab kepada gurunya. Padahal guru yang telah menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, dia bersusah payah membaca kitab para ulama. Mungkin bukan satu kitab, bukan dua kitab, puluhan kitab. Ketika dia akan ngajar, akan dakwah, mungkin yang dibaca bukan satu kitab, puluhan kitab yang dibaca. Susah payah sampai bergadang dia supaya dia bisa menyampaikan kepada muridnya dengan cara yang baik. Tapi kadang-kadang dilecehkan oleh muridnya. Enggak ada hormat, enggak ada sopan santun, enggak ada adab. Tidak hormat kepada gurunya. Padahal dia sudah bersusah payah untuk menyampaikan ilmu. Dan ilmu yang disampaikan dari ilmu syar'i, ilmu agama, lebih baik daripada harta kita. Antum punya ada orang memberikan uang kepada kita. Satu juta. Kita orang enggak punya, enggak mampu, miskin. Ada orang ngasih kita uang 1 juta. Dengan orang memberikan ilmu. Lebih manfaat ilmu. Tapi antum perhatikan adabnya si murid ini. Kepada orang yang memberikan uang 1 juta dengan orang yang memberikan ilmu. Kepada orang yang memberikan 1 juta ini terima kasih, ribuan-ribuan terima kasih. Kalau perlu dia sujud kepada orang itu. Sampai seperti itu. Bukan main. Tapi kepada guru yang memberikan ilmu yang manfaatnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Enggak dihormati. Sampai hari kiamat manfaat ilmu itu enggak dihormati. Enggak dihargai si guru. Datang sudah terlambat. Sampai tempatnya tidur. Ngobrol. Gurunya ngomong gak diperhatikan. Kemudian selesai pengajian gak diamalkan. Si gurunya diomongkan dengan omongan yang tidak baik. Dibuka aibnya. Ketika kumpul dengan gurunya, gurunya gak dihormati. Kadang-kadang ngobrol dengan guru. Lagi di pertanyaan. Adabnya sengaja dikeluarkan HP bicara dengan orang lain. Ini di hadapan guru. Gak ada ihtiram sama sekali pada guru. Kita wajib ihtiram pada guru. Dia yang menyampaikan kebenaran kepada kita. Menunjuki kita dari kita gak tahu tentang Islam sampai kita tahu. Yang tadi kita gak tahu tentang Tauhid, diberikan pelajaran tentang Tauhid. Tadinya kita gak tahu tentang manhaj yang benar, diberikan pada kita manhaj yang benar. Yang tadinya kita dalam perbuatan bid'ah, ditunjuki kita kepada sunnah. Banyak yang kita mendapatkan ilmu. Mestinya kita wajib hormat dan kita berdoakan dia. Ini tidak. Kepada orang yang berikan uang, yang uang itu paling habisnya 1 bulan. 1 juta itu habis 1 bulan. Dia terus kenang orang itu pernah berbuat baik pada kita. Orang itu telah berbuat baik pada saya. Tapi yang memberikan ilmu gak dikenang oleh dia. Dilecehkan. Dihinakan. Gak dihormati. Ini adab. Bicara kepada guru juga dengan kalimat yang lemah lembut. Hormati. Kenapa? Dia adalah sama dengan orang tua kita. Guru kita sama dengan orang tua kita. Antum perhatikan. Orang tua. Ya orang tua antum gak semuanya mengikuti sunnah. Yang terbanyak. Mereka berbuat bid'ah dan syirik. Dia melahirkan antum. Dia mampu membiayai antum untuk sekolah. Kemudian di perjalanan hidup antum sudah dalam keadaan bid'ah, syirik, dan yang lain gak tahu manhaj. Si guru mengajarkan kebenaran. Antum lihat. Orang tua mampu melahirkan kita. Si guru menunjuki kita ke jalan yang baik. Sama dengan orang tua kita. Dididik, dibina sampai kita paham tentang Islam. Sampai kita paham tentang manhaj. Sampai kita paham tentang sunnah. Kita wajib menghormati si guru. Yang mengajarkan kita kebenaran. Yang menuntun kita ke jalan yang kebaikan. Ke jalan keselamatan. Ke jalan kebahagiaan. Dan juga membawa kita kepada amal-amal yang baik. Sebagai celengan kita di sorga. Kenapa kita gak hormati guru itu? Ini adab jaga. Dan sekarang banyak seperti itu. Murid-murid, dia belajar, dia merasa bahwa dia punya uang. Dia punya kedudukan, punya jabatan. Ustadz ini diremehkan. Ustadz ini gak dihormati. Ngomong kepada ustadznya seperti dia ngomong kepada anak buahnya. Seperti dia ngomong kepada temannya. Gak dihargai. Ihtiram. Kepada ustadz ngomong dengan kalimat yang baik. Dengan lemah lembut. Bagaimana kita ngomong kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita melahirkan kita. Guru kita yang mendidik kita. Dan ini amal soleh. Kita wajib. Kita bukan orang-orang yang laim, yang tidak tahu budi. Dan banyak orang yang tidak tahu budi. Maka hormati guru kita. Antum lihat di sini, saya sebutkan tentang adab-adab bagaimana kepada guru. Dan kita wajib bersyukur. Karena apa? Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Antum, umpamanya. Saya umpamakan kepada orang tua. Antum punya uang. Ya. Gaji antum umpamanya 2 juta 1 bulan. 2 juta ini antum berikan kepada orang tua antum. Belum bisa membalas kebaikan orang tua. 2 juta yang antum digaji. Semua yang kasih orang tua. Belum bisa membalas kebaikan orang tua. Karena guru mengajarkan ilmu. Antum berikan uang. Belum bisa membalas kebaikannya. Karena apa? Ilmu ini bermanfaat buat dia setiap hari. Buat istrinya. Buat anaknya. Buat cucunya. Dunia dan akhirat. Bermanfaat ilmu itu. Dia harus perhatikan gurunya. Gak boleh kurang ajar kepada guru. Maka disebutkan oleh Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kalau orang berbuat kebaikan kepada kita, kita balas. Hatta dia orang kafir. Kalau orang berbuat kebaikan kepada kita, kita harus balas kebaikan itu. Meskipun dia orang kafir. Nabi SAW pernah orang kafir itu menolong Nabi. Nabi di Mekah. Kemudian ketika perang Badar, ada tawanan. Apa kata Nabi? Kalau seandainya si fulan itu masih hidup, dia minta tawanan Badar, aku akan bebaskan semua tawanan Badar ini. Aku akan bebaskan. Kenapa? Untuk membalas jasanya si orang kafir. Orang kafir. Kita harus membalas kebaikannya. Apalagi dia orang mukmin. Apalagi dia guru kita. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 79. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa'ilam tajru ma tukafi'unahu fad'u lahu. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Kata Nabi, barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada kamu, maka balaslah kebaikannya. jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya, maka berdoalah untuknya hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah berbuat kebaikan, membalas kebaikannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Bukhari, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Ibn Hibban, Al-Hakim, dan Al-Tayalisi, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhumah. Balas. Yang menyuruh kita membalas kebaikan, Allah. Yang menyuruh kita membalas kebaikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda perhatikan, ya, anjing. Kalau kita berbuat kebaikan kepada anjing, dia akan ingat. Dimanapun kita berada, akan ingat. Kita berikan makanan, kita berikan minuman kepada anjing itu, dia akan ingat. Apalagi orang memberikan ilmu kepada kita, kita harus ingat jasanya dan doakan dengan kebaikan. Kita belum mampu membalas kebaikan guru kita, ustaz kita, doakan dengan kebaikan. Begitu juga para ulama yang lainnya yang wajib kita hormati. Saya pikir cukup sampai di sini. Kita istirahat sebentar 10 menit. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan tanya jawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.